Konsultasi Syariah. Hukum i'tikaf di musola kantor. Pertanyaan. Jika i'tikaf seperti di musola kantor yang salah satu dari salat 5 waktunya tidak ditegakkan, yaitu salat subuh, dan saat akhir pekan salat 5 waktunya tidak ditegakkan, apakah masih sah? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertama, ulama sepakat bahwa iktikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Ibnul Qattan mengatakan, ulama sepakat bahwa iktikaf hanya bisa dilakukan di masjid. Al-Iqna fi masail ijma'. Keterangan lain disampaikan Al-Qurtubi, ulama sepakat bahwa iktikaf hanya bisa dilakukan di masjid. Tafsir Al-Qurtubi. Dalil yang mendukung hal ini adalah firman Allah yang artinya, jangan kalian menggauli istri kalian ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Kedua, macam-macam masjid. Pengertian umum dari masjid adalah tempat yang disediakan khusus untuk sholat 5 waktu, baik untuk sholat jamaah maupun sholat sendirian. Memahami keterangan para ulama, masjid ada 4 macam. 1. Masjid jami', itulah masjid yang digunakan untuk jumatan. 2. Masjid jama'ah, itulah masjid yang aktif digunakan untuk sholat jamaah 5 waktu, tapi tidak digunakan untuk Jumatan. Di Indonesia disebut musola atau surau. 3. Masjid jamaah, tapi tidak aktif 5 waktu. Seperti musola kantor, atau di kampung ada musola kecil disebut langgar. 4. Masjid rumah, hanya digunakan seisi rumah untuk sholat. Syarah Al-Umdah dan Al-Majmu'. Ketiga, dari 4 jenis masjid di atas, ulama berbeda pendapat tentang batasan masjid yang boleh dijadikan i'tikaf. Pendapat pertama, i'tikaf bisa dilakukan di semua masjid jamaah. Semua masjid, baik masjid jami' yang digunakan untuk jumatan, maupun masjid jamaah yang tidak digunakan untuk jumatan, tapi aktif untuk jamaah 5 waktu seperti musola. Ini merupakan pendapat para sahabat dan ulama tabi'in, serta pendapat madhab Hanafi dan Hambali. Syekhul Islam ketika menyebutkan pendapat ini mengatakan, ini merupakan pendapat mayoritas tabi'in dan tidak dinukil dari sahabat yang menolak pendapat ini, kecuali sahabat yang berpendapat bahwa i'tikaf hanya bisa di 3 masjid atau Masjid Nabawi. Syarah Al-Umdah. Pendapat kedua, i'tikaf hanya boleh dilakukan di Masjid Jami'. Masjid Jami' adalah masjid yang digunakan untuk Jumatan. Ini merupakan pendapat Ibnu Syihab, Az-Zuhri, dan Al-Hakam, Musonaf Ibnu Abi Syaibah. Dan ini merupakan pendapat pertama atau qaul qadim Imam Asy-Syafi'i, Al-Majmu'. Pendapat ketiga, i'tikaf boleh dilakukan di semua masjid dengan catatan tidak melewati hari Jumat. Dia boleh i'tikaf di masjid jami' maupun masjid yang bukan jami', tapi jika harus melewati hari Jumat, dia hanya boleh i'tikaf di masjid jami'. Sebagai contoh, ada orang yang i'tikaf 4 hari, Senin sampai Kamis, Jumat dia mudik. Dia boleh i'tikaf di masjid apapun, tapi jika dia hendak iktikaf 10 hari penuh, bisa dipastikan melewati Jumatan, maka dia hanya boleh iktikaf di Masjid Jami'. Ini pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Pendapat keempat, iktikaf hanya boleh di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan hanya beliau yang berpendapat demikian. Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat pertama, i'tikaf untuk lelaki bisa dilakukan di semua masjid jamaah. Berdasarkan firman Allah, yang artinya, janganlah kalian menggauli istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam ayat itu, ada kata al-masajid, isim jama' yang diberi alif lam, maknanya umum, yang artinya semua masjid. Baik masjid jami' maupun bukan jami'. Sementara lelaki berkewajiban melaksanakan sholat jamaah 5 waktu. Karena itu, i'tikafnya harus dilakukan di masjid jamaah. Jika dia i'tikaf di masjid yang jamaahnya tidak rutin, dia akan sering keluar masjid, membatalkan i'tikafnya dalam rangka sholat jamaah. Syekhul Islam mengatakan, sah i'tikaf untuk wanita di semua masjid, dan tidak sah bagi lelaki untuk i'tikaf kecuali di masjid yang diselenggarakan sholat jamaah. Sementara i'tikaf di masjid yang digunakan untuk Jumatan lebih afdol. Syarah Al-Umdah. Keempat, apakah masjid kantor bisa digunakan untuk i'tikaf? Masjid atau musala kantor ada dua. Jenis pertama, musala yang gedungnya sewa, artinya bukan milik umat, hanya ada hak guna. Semacam ini tidak disebut masjid. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang tempat yang disediakan di kantor untuk sholat lima waktu, sementara status bangunan kantor itu adalah sewa. Apakah bisa dihukumi masjid? Jawaban beliau, tempat semacam ini tidak memiliki hukum masjid. Ini tempat sholat biasa dengan alasan dimiliki orang lain, dan pemiliknya berhak menjualnya. Ini hanya tempat sholat dan bukan masjid, sehingga tidak memiliki hukum masjid. Fatwa Islam. Jenis kedua, masjid ini resmi menjadi milik umat, permanen, dan bukan sewa. Hanya saja tidak aktif untuk sholat jamaah lima waktu. Jika hari libur, sholat jamaahnya libur. Berdasarkan kesimpulan di atas, iktikaf di masjid semacam ini tidak boleh untuk lelaki, tapi boleh untuk wanita. Karena tidak ada kewajiban berjamaah bagi wanita, sementara lelaki wajib melaksanakan sholat lima waktu berjamaah. Demikian, Allahu A'lam.